الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال محمد بن الحسين الأجوري dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Muhammad bin Husain Al-Ajuri mengatakan, beliau menulis kitab akidah yang berjudul Asy-Syari'ah. Judulnya Asy-Syari'ah, tapi maknanya atau isinya tentang akidah. Karena akidah bagian dari syariah, bahkan min umdati syariah. Beliau mengatakan, la yang bagi liman ra'a ijtihad kharijiyin qad kharaja ala imamin adilan kana al-imamu am jairan fa kharaja wa jama'a jama'atan wa salla sayfahu wastahalla qital al-muslimin fala yanbaghi lahu ay yughtarra bi qira'atihi lil-qur'an wala bi tuli qiyamihi fi as-salah wala bi dawami siyamihi ولا بحسن الفاظه في العلم اذا كان مذهبه مذهب الخوارج. Beliau mengingatkan tidak selayaknya bagi orang yang mengetahui hasil ijtihad dari seorang khawarij untuk mengikutinya, yang dia telah kharaja ala imamin, memberontak seorang pemimpin, baik pemimpin itu orang yang adil maupun orang yang zalim. Adilan kana al-imamu am jairan. Baik pemimpin itu adalah pemimpin yang adil maupun pemimpin yang zalim. Sehingga bukan ciri khawarij harus memberontak pemimpin yang adil. Karena termasuk di antara ciri khawarij menurut para ulama Ahlussunnah, di antaranya adalah mereka yang memberontak pemimpin yang zalim. Kemudian dia memberontak, mengumpulkan jamaah, wasalla sayfahu dan mengangkat senjata, serta menghalalkan pembantaian kaum muslimin, yaitu mereka yang memihak kepada pemerintah padahal mereka sama-sama muslim. Maka tidak selayaknya dia tertipu dan merasa menghormati orang khawarij, merasa lebih rendah dibandingkan orang khawarij disebabkan karena mereka banyak membaca Al-Quran, atau tertipu dengan lamanya mereka ketika melakukan qiyamul lail, ketika mereka melakukan salat, atau seringnya mereka dalam melakukan puasa, atau bagusnya mereka dalam menyampaikan ulasan seputar masalah ilmu. Idza kana madhabu madhab al-khawarij, apabila dia termasuk atau pendapatnya, madhabnya adalah madhab khawarij. Dan ini isyarat dari beliau bahasanya khawarij termasuk di antara orang yang pintar mengolah kata. Ucapannya, kalimatnya bisa membakar massa. Apalagi ketika dibubui dengan permusuhan kepada pemerintah. Ketika dia berbicara di depan masyarakat, di depan umum, pintar berorasi, pintar kampanye, bisa menarik simpati banyak orang, itu salah satu di antara ciri khawarij. Dan orang itu akan tertarik kalau dia punya musuh bersama, common enemy ya. Kalau kita punya musuh bareng, maka mereka lebih gampang untuk dibakar. Apalagi yang namanya rakyat, kalau sudah dikaitkan dengan masalah ekonomi, masalah perut, masalah duit, pajak dan seterusnya, wah, gampang sekali untuk dibakar. Nah, di celah-celah semacam inilah yang dimanfaatkan oleh khawarij untuk memberontak pemerintah. Kemudian kita akan lihat keterangan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya At-Tahdzib. Beliau mengatakan termasuk di antara contoh khawarij adalah Al-Qa'du. Istilah lainnya Al-Qa'diyah. Al-Qa'diyah, kalau bahasa kita, provokator. Al-Qa'du al-Khawarij, kanu la yurawna bil harbi bal yunkiruna ala umara'il jur atau umara'il jaur hasab taqa wa yad'una ila ra'yihim wa yuzayyinuna ma'a dhalika al khuruja wa yuhsinunahu. Mereka para provokator Al-Khawarij, yaitu Khawarij, mereka tidak punya bayangan untuk berperang. Kanula yurauna bil harbi. Jadi dia sendiri enggak mau terjun di medan. Bal yungkiruna ala umara'il jaur, tapi mereka mengingkari terang-terangan para pemimpin yang zalim. Berorasi di depan umum meskipun mereka enggak ikut tempur, enggak ikut memberontak. Tapi mereka ingkari di tengah masyarakat hasabat taqah semampu mereka. Wayad'una ila ra'yihim, bukan yad'una, wayad'una ila ra'yihim, dan mereka mengajak masyarakat untuk mengikuti pendapatnya. Dan itulah tugas provokator. Bagaimana agar bisa mencuci otak banyak orang dalam sekali waktu dengan kalimat-kalimat yang bisa membakar mereka. Wa yuzayyinuna ma'a dhalikal khuruja wa yusinunahu, dan mereka yuzayyinun ya, menghiasi ucapannya, maksudnya baik bisa mempengaruhi banyak masyarakat untuk memberontak kepada pemerintah, dan yuhsinunahu, mereka bisa menyampaikan kalimat yang indah untuk mempengaruhi masyarakat. Dan itu tugas Qa'diyah Khawarij, tapi dia di garda belakang sebagai pembangun ideologi bagi para pelaksananya. Dan orang ini tidak ikut perang. Wa qala aidan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-Qa'diyatu alladzina yuzayyinuna al-khuruj 'ala al-a'immati wa la yubashiruna dhalika. Qa'diyah adalah mereka yang memprovokasi massa untuk memberontak pemimpin meskipun dia tidak ikut memberontak. Dia di belakang saja, tapi dia bertugas untuk membangun ideologi masyarakat. Dan setiap aliran punya seperti ini. Ada orang yang dia berfungsi sebagai pembangun ideologi meskipun dia tidak ikut langsung untuk konfrontasi dengan masyarakatnya atau konfrontasi dengan musuhnya, tapi dia di belakang dan dia membangun ideologi pengikutnya. Itulah Qa'diyah. Dan di masa silam ada Khawarij yang bertugas semacam ini. Hafal Quran, pintar nyebutkan dalil, sebentar-bentar ya, apa Allahu Akbar dia angkat di masyarakat. Jargonnya kalau enggak Allahu Akbar satunya kurang ajar. Sebentar-bentar ngomongnya kurang ajar ya. Atau yang sebangsanya dalam rangka membakar massa namun dia tidak ikut langsung di medan. Dan ini disebut dengan Qa'diyah. Kemudian kita kembali kepada keterangan Muhammad Ibn Al-Husain Al-Ajuri rahimahullah. Qala Muhammad Ibn Al-Husain Al-Ajuri rahimahullah, lam yakhtalifil ulama'u qadiman wa hadithan annal khawarija qawmun su'un usatun lillah ta'ala wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa in sallu wa in samu wa ijtahadu fil ibadah. Kata Al-Ajuri, para ulama sepakat baik dulu maupun sekarang, dan Al-Ajuri ini hidup di abad keempat Hijriah. Dulu berarti generasi sebelumnya, dekat dengan para sahabat. Sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in. Kalau generasi tahun abad 4 statusnya apa? Tabi'in atau tabi' tabi'in? Jauh di bawahnya. Jauh di bawahnya. Bahkan bukan muridnya tabi' tabi'in. Imam Ahmad itu bukan tabi' tabi'in, di bawahnya. Nah, di bawahnya itulah mereka yang hidup di abad keempat. Para penulis hadis. Kata Al-Ajuri, para ulama di masa silam, dulu dan sekarang, mereka sepakat berarti khawarij, bahwasanya khawarij adalah qaumun su'un, sekelompok orang yang jelek, usatun lillah, tukang maksiat kepada Allah. Wali Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka terlalu semangat dalam Islam. Mereka bukan orang yang malas berzikir, bukan orang yang malas ibadah. Sebaliknya mereka orang yang sangat semangat dalam beribadah. Wa in sallu wa in samu, meskipun mereka rajin salat, rajin puasa dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ahli maksiat karena mereka manusia yang sangat merugikan kaum muslimin. Dan kita bisa lihat keberadaan khawarij di tengah kaum muslimin itu sumber masalah. Gara-gara khawarij, kaum muslimin disudutkan. Gara-gara khawarij, kaum muslimin dijadikan sebagai objek yang disalahkan oleh orang-orang kafir. Itu lihat para teroris di kalangan kaum muslimin, ini nyebut teroris, ini nyebut teroris, dan itu muslim. Dan memang ada mereka yang punya semangat untuk seperti itu, dan itulah khawarij. Sehingga nama Islam tergadaikan, salah satunya karena sebab ulah orang-orang khawarij. Coba kalau Islam, kaum muslimin, mereka tidak seperti khawarij, maka nama Islam akan lebih terjaga. Kalaupun ada orang kafir memusuhi, yaitu bagian dari tabiat mereka, cuman tidak separah ketika ada aksi yang dilakukan oleh orang khawarij. Belum lagi korban yang terjadi ketika mereka melawan pemimpin kaum muslimin. Banyak sekali kaum muslimin yang menjadi korban pembantaian mereka, padahal sama-sama muslim. Sehingga tidak ada orang kafir yang dirugikan, tapi justru mereka merugikan kaum muslimin. Wal khawariju humus syurratu al-anjasu al-arjas. Kemudian di sini beliau mengatakan dengan lebih sangar lagi ya kalimatnya. Khawarij adalah asyurrat, jamak dari syarrun, yang artinya tukang, orang yang berbuat jahat. Khawarij adalah para penjahat. Al-anjas, yang najis. Al-arjas, yang kotor. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Al-Ajuri. Wa man kana ala madhhabihim min sa'iril khawarij, termasuk juga orang-orang yang orang khawarij yang mengikuti madhab mereka. Yatawarasuna hadzal madhhabi qadim, hadzal madhhaba qadiman wa haditha. Mereka saling mewarisi, saling memberikan nasihat tentang pendapat yang menyimpang ini dari dulu sampai sekarang. Wa yakhrujuna 'ala al-a'immati wa yastahilluna qatl al-muslimin. Mereka memberontak pemerintah yang sah dan menghalalkan pembantaian kaum muslimin. Melihat apa yang disampaikan oleh Al-Ajuri, nampaknya beliau termasuk salah satu di antara orang yang tahu langsung bagaimana pengaruh buruknya khawarij. Makanya sampai beliau memberikan gelar yang luar biasa mengenai jeleknya khawarij. Dan ini dalil khawarij itu selalu ada, karena dia penyakit yang muncul di tengah kaum muslimin, penyakit yang ekstrim, sampai kemudian bertindak merugikan kaum muslimin yang lain. Kita tidak sebut, wah dia lebih hebat karena lebih banyak ibadahnya, dia lebih nyunnah, atau dia lebih sering ngaji. Tapi tentu, tapi ketika kita melihat dari sisi yang lain, dia punya penyimpangan dari sisi gampang mengkafirkan kaum muslimin, menyudutkan kaum muslimin, dan bahkan menjadi sumber kaum muslimin dirugikan, maka ibadahnya dianggap tidak berlaku, atau ibadahnya apa? Tidak menjadi bagian yang bagian positif bagi dia, sehingga dia tidak dipuji dengan ibadahnya. Qala al-imamul muhaddis Nasiruddin al-Albani rahimahullah, kata Imam Nasiruddin al-Albani, beliau mengatakan al-khuruju la yajuzu itlaqan lidhalika nahnu nara ha'ula'il kharijin awid da'in ila al-khuruj. Tapi di sini enggak dilanjutkan ya. Kata beliau, khawarij atau memberontak itu tidak boleh secara mutlak. Karena itulah kami menganggap mereka yang memberontak atau mengajak untuk memberontak dan seterusnya. Ini lanjutannya apa enggak tahu ya. Ini berarti kurang predikat. Jadi kalimatnya enggak lengkap. Kata Syekh Jamal Asy-Syahid, yang kita punya kepentingan dengan pernyataan dari Syekh Al-Albani adalah annahu ja'ala ad-da'i ila al-khuruji wal khariji su'un. Beliau su'an. Beliau menganggap bahasanya orang yang mengajak untuk memberontak atau orang yang memberontak adalah orang yang atau boleh sawa ya. Annahu ja'ala ad-da'i ila al-khuruji wal khariji sawa. Beliau menjadikan orang yang mengajak memberontak dan pemberontaknya statusnya sama. Provokator dan pelaku dinilai oleh Imam Al-Albani sama-sama orang yang jelek, orang yang jahat. Kemudian kita akan lihat pernyataan dari Al-Allamah Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah. Balil ajabu, satu hal yang mengherankan, annahu wujjihat ta'nu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qila lahu i'dil wa qila lahu hadhi qismatun ma urida biha wajh Allah. Dan sesuatu yang sangat mengherankan, Khawarij itu pernah mengarahkan tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad." Bersikaplah adil wahai Muhammad. Berarti menurut Khawarij ini Nabi Muhammad tidak adil, makanya disuruh adil. Atau dia mengatakan pembagian semacam ini adalah pembagian yang tidak sesuai dengan wajah Allah. Pembagian yang tidak mengharapkan atau pembagian yang tidak ikhlas. Pembagian yang tidak didasari karena ingin mendapatkan kebaikan dalam syariat. Kritikan dari siapa? Khawarij. Menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtihadnya itu ijtihad yang sifatnya sangat pribadi. Bukan ijtihad karena ingin sesuai dengan aturan syariat. Sampai dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak adil. Wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakhruju min di hadzal rajul, akan keluar dari keturunan orang ini, man yahkiru ahadukum salatahu inda salatihi, sekelompok manusia di mana kalian menganggap remeh salat kalian dibandingkan salat mereka. Dan ini salah satu di antara dalil yang paling kuat bahasanya Khawarij alal imam atau annal khuruj alal imam, orang yang memberontak pemimpin, yakunu bisayfi wa yakunu bil qawli wal kalam, bisa dengan pedang, bisa juga dengan ucapan. Andaikan pemimpin mereka sampai sempurna seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khawarij itu akan tetap mengkritiknya. Jangankan pemimpin manusia biasa, andaikan yang jadi pemimpin negaranya adalah manusia sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khawarij akan tetap tidak terima dengan keputusan beliau. Ini yang mau disimpulkan oleh Imam Ibn Utsaimin. Jadi prinsip yang dimiliki oleh Khawarij, tukang kritik pemerintah di depan umum dan tidak pernah merasa puas dengan semua keputusan pemerintah, itu tidak hanya berlaku bagi pemerintah yang statusnya manusia biasa. Sampai pun Nabi Muhammad SAW andaikan jadi pemimpin, mereka tetap akan mengkritiknya. Apa buktinya? Kejadian ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai perang, selesai Fathu Mekah, kemudian beliau berhasil menaklukkan Hunain, beliau membagi ghanimah. Dan Nabi SAW ketika membagi ghanimah, sama atau tidak? Sama rata atau tidak? Tidak. Bahkan ada yang dikasih cuma sedikit sekali, ada yang dikasih banyak sekali. Beda-beda. Nah, orang ini dengan logika cekaknya kemudian dia mengkritik, ini enggak adil. Masa itu banyak kambing satu lembah, yang ini unta sekian ratus, yang ini harta sangat banyak, tapi yang ini mungkin cuman cincin satu atau kalung satu atau cuman akik, sementara yang itu dikasih banyak. Wah, ini enggak adil menurut logika si Khawarij. Makanya Khawarij ini langsung mengkritik, inna hadil kismah la yurida biha wajhallah. Pembagian ini bukan pembagian yang ikhlas, ini pembagian yang ngawur, tidak sesuai dengan aturan syariat. Dikritik Rasulullah SAW. Dan rata-rata karena latar belakang apa? Masalah duit, masalah harta. Nah, itu pemerintah memanfaatkan kekayaan alam, tambang di sana, tambang di sini, dijual ke asing dan seterusnya. Kemudian karena masalah ini dia enggak terima, terus berontak atas nama agama, ketidakadilan atas nama rakyat dan seterusnya. Sehingga yang namanya memberontak tidak harus dengan senjata, bisa juga dengan ucapan. Sebagaimana dilakukan oleh Zulhuwaisirah, pelaku kejadian yang mengkritik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni maksud Zulhuwaisirah, hadza ma yakni maksud beliau, hadza ma akhadha as-sayf ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang ini tidak memberontak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan senjata. Lakinnahu ankara alaihi, namun dia mengingkarinya. Dan para sahabat tidak memuji orang ini. Nabi SAW dikritik, ya hargailah pendapat orang lain. Tidak seperti itu. Bahkan dicela oleh Rasulullah SAW. Makanya sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuka. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal kepalanya. Andaikan Nabi SAW membolehkan, sudah penggal saja kepalanya. Terjadi. Namun Nabi SAW melarangnya. Dan beliau mengatakan, akan datang sekelompok manusia, yakhruju min dhi'ti hadzal rajul, keluar dari keturunan orang ini, yaitu manusia yang suka memberontak memerintah meskipun mereka rajin ibadah. Meskipun bukan berarti maksudnya Khawarij itu semuanya keturunan Dzulhuwaisirah. Tapi di antara gembong Khawarij adalah keturunan Dzulhuwaisirah. Karena makna keturunan itu bisa artinya keturunan dari sisi nasab, bisa juga artinya keturunan dari sisi pemikiran. Akan muncul dari orang satu ini kelompok sesat namanya sekian. Padahal belum tentu pengikut dari kelompok sesat ini adalah keturunannya. Karena pengikut itu seperti anak. Makanya Nabi SAW pernah menyebut beliau sebagai bapak. Beliau mengatakan, ana bimanzilatil abilakum u'allimukum dinakum. Saya itu seperti bapak kalian karena saya mengajarkan agama kepada kalian. Karena orang ketika mengajarkan sesuatu kepada orang lain kemudian yang diajari mengikuti, maka dia sebagai bapak, sedangkan yang mengikuti sebagai anaknya. Sehingga Nabi SAW adalah orang tua kita. Dalam arti beliau adalah orang yang mengajarkan agama kepada kita. Mereka menjadi pengikut si Fulan, maka mereka keluar dari keturunan si Fulan, meskipun bukan keturunan nasab. Wa ma yujadu fi ba'di kutubi ahli sunnati min anna al-khuruj 'ala al-imam huwa al-khuruj 'alayhi bis-sayf. Dan tidak dijumpai dalam dan apa yang dijumpai di beberapa kitab para ahlu sunnah bahasanya yang disebut Khawarij adalah mereka yang memberontak dengan senjata. Famuraduhum bidzalika la khurujun nihail akbar. Maksudnya adalah Khawarij atau pemberontakan sampai pada puncaknya yang tertinggi. Baik. Ada banyak keterangan dari para asatidah yang kurang memahami tentang Khawarij. Mereka membuat definisi Khawarij namun tidak sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh ulama. Terutama mereka yang masih ngepro dengan aktivitas demonstrasi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Kemudian dia membuat definisi khusus tentang Khawarij yang itu tidak pernah dikenal oleh para ulama. Dan salah satu di antaranya, di antara asatid ya, terkenal beliau, termasuk asatid agak ngetop di YouTube ya, yang dia membuat batasan Khawarij adalah mereka yang memberontak pemerintah dengan senjata. Kalau tidak pakai senjata, sebatas provokasi massa, aksi tanpa senjata, maka bukan termasuk Khawarij. Dan ini telah disinggung di kitab ini. Bahasanya bukan syarat disebut Khawarij harus menggunakan senjata. Termasuk mengingkari pemerintah dengan ucapan dan lisan bisa disebut Khawarij. Sementara keterangan yang disebutkan dalam beberapa kitab Ahlussunnah, bahasanya Khawarij itu mereka yang keluar dengan senjata, memberontak dengan senjata. Kata Syekh Utsaimin, maksud mereka adalah Khawarij dalam arti sudah pada puncak pemberontakan. Kama zakaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam az-zina yakunu bil 'ain, yakunu bil udhun, yakunu bil yad, yakunu bil rijli. Lakin az-zina al-a'dham alladhi huwa az-zina 'ala al-haqiqah huwa zina al-farj. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut bahwasanya zina itu bisa dilakukan dengan tangan, dengan telinga, dengan mata, kemudian apa lagi? Dengan kaki. Namun zina yang paling besar dan itulah zina hakiki adalah zina kemaluan. Fahadil ibaratu min ba'dil ulama hadha huwa muratuhum. Maka ungkapan semacam ini, penjelasan semacam ini, Khawarij bisa disebut Khawarij jika dia memberontak pakai senjata, maksudnya adalah pemberontakan yang sampai pada puncak. Wa nahnu na'lamu 'ilmal yaqin bi muqtada tabi'atil hal annahu la yumkinu khuruja bisayfi illa wa qad sabaqahu khurujun bil lisan wal qaul. Dan kita sangat yakin bagian dari konsekuensi atau bagian dari tabiatul hal, itu kalau bahasa gampangnya bagian dari sunnatullah, bagian dari hukum alam, bahasanya tidak mungkin ada orang yang memberontak dengan senjata kecuali didahului pemberontakan dengan ucapan. Kenapa ada orang yang memberontak dengan senjata? Ya, karena sebelumnya ada provokator. Kalau enggak ada provokator, mereka enggak bakalan memberontak dengan senjata. Kan dipanas-panasi pakai provokator ya. Kita berontak bawa senjata, hanya mereka pun keluar memberontak dengan membawa senjata masing-masing. Ada yang bawa paintball ya. Nah. An-nasu la yumkinu ay ya'khudhu suyufahum yuharibun al-imama bituni syai'in yuthiruhum. Masyarakat tidak mungkin mereka mengangkat senjata memerangi pemimpin tanpa ada provokatornya, tanpa ada pembangkit asaro yusiru, artinya pembangkit semangat dari dalam. La budda ayyakuna hunaka syai'un yusiruhum wahual kalam. Pasti di situ ada provokator yang memanas-manasi mereka, yaitu ucapan. Sehingga yang namanya pemberontakan kepada pemerintah bisa dengan al-kalam, khurujan haqiqah, dan ini termasuk pemberontakan yang hakiki. Sebagaimana ditunjukkan dalam dalil sunnah dan realita yang ada di masyarakat. Untuk dalil sunnah Anda bisa ketahui, sementara dalil dari realita kita meyakini yang namanya pemberontakan dengan senjata adalah turunan dari pemberontakan secara lisan dan ucapan. Karena manusia tidak akan memberontak kepada imam basun mujarrad tanpa ada sebab sama sekali. Imshi khudis saif, pasti mereka akan ada perintah, ayo lawan, kita ambil senjata. Labudda ayyakuna hunaka tautiatun wa tamhidun, pasti di situ ada pengantar dan muqaddimahnya. Qadhun fil a'immah wasitrun limahasanihim, mereka mencela para pemimpin dan menutup-nutupi kebaikan pemimpinnya. Summa tamtali'ul qulubu ghaizan wa haqdan wa hina idzin yahsulul bala, sehingga hatinya penuh dengan marah murka kepada pemimpin, dan ketika itulah terjadi al-bala, terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin disebabkan adanya pemberontakan. Dan rata-rata kan karena masalah dunia. Pemerintah tidak perhatian dengan kita, maunya cuma ngambil pajak, kita tidak diperhatikan kesejahteraan rakyat dan seterusnya. Kemudian nanti dikaitkan dengan hukum. Dulu ada orang yang namanya siapa? Muhammad Al-Gunaiman, yang memberontak Raja Fahad ya. Bahkan pernah membajak Masjidil Haram. Dan dia sebenarnya dia punya keyakinan yang menyimpang, yaitu menobatkan saudara iparnya sebagai Al-Mahdi. Karena saudara iparnya namanya Muhammad bin Abdullah, dan dia termasuk Ahlul Bait. Kemudian dinobatkan sebagai Al-Mahdi. Ini bahayanya godak-gadek matuk ya. Wah, iki kok jenenge padha Muhammad bin Abdullah Ahlul Bait. Berarti dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ya, dianggap itu sudah akhir zaman. Wah, kita harus nobatkan dia sebagai Al-Mahdi. Untuk mensukseskan itu, maka kita harus menguasai Masjidil Haram. Dan sebelumnya Al-Gunaiman ini, si Muhammad Al-Gunaiman, dia terpengaruh dengan orang-orang yang berada di penjara. Yang di penjara itu rata-rata adalah para mutawwi. Mereka ada yang jenggotnya banyak ya, ahli ibadah, ketika berbicara menyentuh hati, bisa mempengaruhi perasaan orang. Jarang berbicara masalah fikih, jarang berbicara masalah tauhid dari dasar, tapi langsung berbicara masalah al-hukmiyah, tentang masalah penerapan hukum dan seterusnya. Kebijakan-kebijakan internasional, termasuk ketika pemerintah bergabung dengan PBB, tidak bisa membantu Palestina. Ya seputar itu subhatnya dari dulu sampai sekarang. Kemudian di saat yang sama ada saudara iparnya yang bernama Muhammad bin Abdullah Ahlul Bait. Akhirnya ini dia memberontak pemerintah, banyak membantai kaum muslimin terutama orang Saudi, dan menobatkan Muhammad bin Abdullah sebagai Imam Mahdi yang prematur ya, belum waktunya. Tapi ada satu kejadian yang aneh. Jadi setelah berhasil dikepung, kemudian diserang oleh tentara, Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi ini dia ditembaki, ditembaki sambil melempari batu ke tentara, sambil teriak takbir Allahu Akbar melawan tentara. Gak kena-kena pak, ditembaki pak, gak kena-kena. Berkali-kali ditembaki gak kena-kena. Ada sebagian tentara yang sampai mau yakin ini Mahdi. Kok gak kena-kena? Karena kalau Imam Mahdi pasti dilindungi oleh Allah. Sehebat apapun usaha manusia untuk bertindak jahat kepadanya, tidak akan berhasil. Itu gak kena-kena sambil melempari batu ke arah tentara, dan ternyata juga kena. Nah, berarti bukan Al-Mahdi. Al-Mahdi telah mati. Ya enggak mungkin kan gitu. Sehingga dia bukan Imam Mahdi. Dan munculnya seperti ini. Jadi Muhammad bin Abdullah ini aslinya dia enggak punya keinginan untuk jadi Imam Mahdi, tapi dipengaruhi Muhammad Al-Gunaiman. Dan Muhammad Al-Gunaiman ini muridnya Syekh bin Baz. Dan berkali-kali dinasihati Syekh bin Baz ketika di penjara. Setelah di penjara dibebaskan. Kemudian nanti memberontak lagi, dibebaskan lagi berkali-kali. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah عند ذكر الخوارج حيارا سكارا ليس يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسا فيؤذرون. Mereka wong bingung, sukara orang mabuk, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi. Fayu'dharuna, karena itu mereka dikasih uzur, tidak dikafirkan. Karena kejahatannya Khawarij ini luar biasa. Jadi sejak masa silam semua ulama itu membencinya. Kok ada manusia seperti ini? Ada keterangan siapa itu? Al-Hafidz Ibnu Katsir kalau enggak salah ya, ketika beliau membahas Khawarij di kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, selesai menyebutkan sejarah Khawarij yang memberontak Ali bin Abi Thalib, beliau itu bertasbih. Subhanallah, Maha Suci Allah, betapa kuasanya Allah menciptakan manusia seperti ini. Ada orang anehnya kayak gini ya. Jadi dia mau membantai kaum muslimin atas nama ibadah. Membantai kaum muslimin atas nama ibadah. Qala al-Mu'alla Ibnu Ziyad rahimahullah qila lil Hasan. Hasan al-Basri pernah ditanya, dan kunyah beliau Abu Sa'id. Ya Abu Sa'id, kharaja kharijiyun bil apa ini? Bil khariba atau bil khuriba mahallatun 'inda al-Basra. Faqala al-miskin ra'a munkaran fa ankarahu fa waqa'a fiha huwa ankara minhu. Wahai Abu Sa'id, ada Khawarij yang sedang memberontak di daerah Khuriba atau Khuraiba, satu tempat di Basrah. Faqala, kemudian Hasan al-Basri mengatakan, al-miskin, kasihan mereka. Ra'a mungkaran fa'ankarahu, dia melihat kemungkaran, kemudian berusaha untuk mengingkarinya, tapi kebablasan. Fawaqa'a fima huwa ankara minhu. Kemudian dia terjerumus ke dalam kondisi yang lebih mungkar dibandingkan kemungkaran sebelumnya. Dia melihat kemungkaran, berusaha untuk mengingkarinya, tapi dengan cara yang tidak benar, akhirnya mereka terjerumus dalam kemungkaran yang lebih besar dibandingkan kemungkaran sebelumnya. Kita coba lihat di sini, prinsip Khawarij itu ingkarul mungkar. Tapi ingkarul mungkar kebablasan, sehingga dia terjerumus dalam kemungkaran yang lebih mungkar dibandingkan kemungkaran sebelumnya. Padahal itu atas nama Islam. Ya. Sweeping. Apalagi ya. Nanti perusakan tempat-tempat maksiat, diskotik yang jadi sasaran. Namun dengan cara yang enggak benar. Akhirnya mereka terjerumus ke dalam kemungkaran yang lebih mungkar dibandingkan kemungkaran yang dia ingkari. Ternyata sudah ada sejak zaman Hasan al-Basri. Kalau ada di masa kita, yaitu estafet dari Khawarij di masa silam, lanjut sampai sekarang ya. Kita juga gak tahu apakah ada sanadnya sampai ke Khawarij di zaman kita atau tidak. Yang jelas kondisinya mirip. Kata Syekh Jamal, ma asbahal lailata bil barihah. Betapa miripnya malam ini dengan malam kemarin. Hadza halu katsirin min syababi zamanina. Fasur'anu mastajabu bil atifah. Inilah kondisi mayoritas para pemuda di zaman kita. Mereka begitu cepat untuk mengabulkan gejolak perasaan, al-atifah. Begitu cepat merespon gejolak perasaan. Wa taraku ahlal ilmi, dan mereka tinggalkan ulama. Padahal Allah telah mengingatkan, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Andaikan mereka kembalikan masalah ini kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, maksudnya adalah kepada ulama. La'alimahul ladzina yastambitunahu minhum, tentu orang yang bisa beristimbat, menyimpulkan kesimpulan, menyimpulkan kejadian dengan kesimpulan yang benar, bisa mengetahui sikap yang tepat. Tapi kadang orang terburu-buru enggak, dan tidak sabar ya. Dan ilmu itu pendukung sabar. Makanya orang itu semakin berilmu, dia semakin tenang dalam membuat kesimpulan, membuat kebijakan, tidak gerusa-gerusu, pelan-pelan. Karena bagian dari ciri khas yang Allah ceritakan di sini, la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum, mereka yang lebih berilmu bisa mengambil kesimpulan yang benar ketika terjadi fitnah di tengah masyarakat. Qala Hilal ibn Abi Humaid rahimahullah, sami'tu Abdullah ibn Ukaim yaqul, la a'yuna ala tami khalifatin abadan ba'da Uthmana, fayuqalu lahu ya Aba Ma'bad, awa u'inta ala damihi, fayaqulu inni a'ud dhikra masawihi aunan ala damihi, atau inni a'uddu dhikra masawihi aunan ala damihi. Kata Hilal bin Abi Humaid rahimahullah, saya pernah mendengar Abdullah bin Ukaim mengatakan, atau la u'inu ya, bukan, saya tidak akan membantu ala dami khalifatin abadan ba'da Utsman, untuk memberontak khalifah, membantai khalifah selamanya setelah kejadian Utsman. Fa yuqalu lahu ya Aba Ma'bad, awa'inta ala damihi, wa Abu Ma'bad, bagaimana yang kamu maksud engkau membantu pembantaian khalifah? Fa yaqulu, beliau mengatakan, inni a'uddu, saya menganggap, adda ya'uddu artinya menghitung ya, saya menganggap menyebutkan kejelekan pemimpin termasuk diantara membantu orang untuk menumpahkan darah pemimpin. Bisa jadi pemimpin ini benar, tapi dia diberontak oleh masyarakatnya, kemudian mati, dibantai oleh masyarakatnya, padahal aslinya dia tidak bersalah. Dan itu disebabkan karena ada orang yang menyebutkan kejelekan pemimpin ini. Dan ini kata beliau, kata Abdullah bin Ukaim, termasuk mendukung pembunuhan pemimpin, padahal hanya menyebutkan kejelekannya. Maka termasuk orang yang mengkritik Utsman, meskipun sampai zaman sekarang berarti dia mendukung pembantaian Utsman. Dan dulu waktu SMA saya pernah mendukung itu. Jadi pembantaian Utsman saya benarkan dulu ya, karena pengaruh guru sejarah. Guru sejarah dia menceritakan sisi buruknya Utsman ketika jadi khalifah, mulai dari nepotisme, kemudian memanfaatkan harta zakat, terus apa lagi, ada beberapa atau masalah cincin itu ya yang hilang, kemudian mengirim surat kepada orang Mesir agar orang ini dibantai dan seterusnya, padahal itu semuanya dusta. Dan sejarah itu masuk dalam materi pendidikan kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah, di SMA, dan diajarkan oleh para guru kepada muridnya. Sehingga banyak di antara mereka yang menganggap Utsman mati ya, itu hukuman yang setimpal, benar ya. Padahal menyebutkan itu sama dengan mendukung pembantaian Utsman. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.